yang dia bimbing dengan agamanya, kemudian dia akhiri kehidupan kita dengan tetap berpegang dengan agamanya. Allahumma amin. Walhamdulillah, di hari ini kita masih bisa melakukan kajian walaupun melalui siaran radio internet ataupun dengan cara daring. Namun itu semua tidak menyurutkan kita untuk tetap bisa belajar agama, mengkaji agama, walaupun mungkin dengan melalui siaran radio ini tidak seperti ketika kita hadir langsung duduk di majelis dengan segala keterbatasannya tentunya. Namun tentunya apa yang tidak mampu kita raih secara keseluruhan, ketika kita mampu untuk meraihnya, paling tidak kita bisa mengambil setengahnya ataupun bahkan mungkin lebih dari itu, maka itu adalah suatu hal yang patut untuk kita syukuri. Karena ketika kita bersyukur dan pandai bersyukur, Allah akan menambahkan nikmatnya. Telah kita ketahui bersama di hari-hari sebelumnya dengan kelapangan dari Allah, kita bisa bersua di majelis ilmu dengan protokol kesehatan yang kita jalani. Tapi Allah subhanahu wa ta'ala menginginkan di hari ini kita kembali terpaksa melakukan kajian atau mendengarkan kajian melalui siaran online, siaran radio internet. Itu semua tentunya bagi seorang yang beriman, dia mengambil pelajaran yang besar dalam setiap keadaan, dalam setiap kondisinya, yang tidak lepas dia serahkan, dia sandarkan tentunya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jalan yang dia dapat ambil, misalnya dia merasakan bagaimana nikmat Allah subhanahu wa ta'ala ketika Allah memberikan kepada hambanya bentuk kelapangan, bentuk kebebasan, di mana hal tersebut tidak disadari oleh kita semua. Barulah itu bisa kita sadari setelah Allah mengangkat nikmatnya tersebut. Sehingga ketika kita sekarang ini hanya sekedar untuk kajian melalui media streaming ataupun online, kita tentunya merasakan apa yang kita telah rasakan kemarin daripada nikmat. Hanya saja mudah-mudahan kita bukan dari hamba-hamba yang kufur nikmat dengan apa yang telah diberikan dari kelapangan kemarin. Mudah-mudahan kita juga bukan dari hamba-hambanya yang kemudian tidak mengerti dan tidak mau bersyukur kepadanya subhanahu wa ta'ala. Kita bahkan tentunya hanya sekedar berpasrah kepada Allah, menyerahkan urusan ini kepada Allah. Kita meminta maaf kalau di sana ada dosa-dosa kita yang dengannya kita terhalangi dari nikmat yang ada, dan kita tetap berazam untuk berjalan di atas keriduannya dengan apa yang dapat dan mampu untuk kita lakukan. Saudaraku sekalian yang kami cintai dan kami muliakan, demikianlah kita di saat ini bisa untuk berkomunikasi dengan kajian yang ada. Mudah-mudahan ketika kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala walaupun dengan keadaan dan kondisi ini, kemudian Allah menggantikan dengan suatu yang lebih baik, mendatangkan dengan apa yang lebih baik dan lebih lapang. Karena demikianlah janji Allah Subhanahu wa taala, inna ma'al usri yusra, sehingga kita tidak berputus asa, juga tidak menyalahkan dengan apa yang datang dari keadaan, namun bagaimana kita berazam, bagaimana kita berbuat kebaikan, mudah-mudahan dengannya kita meraih rahmah, meraih ridha, meraih kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku sekalian yang kami cintai dan kami muliakan, yang berikutnya, apa yang kita sekarang berada dalam kondisi COVID-19 atau masa pandemi yang disebut dengan gelombang kedua ini, tentunya kita semua juga mesti dan harus mengambil pelajaran. Pelajaran yang besar, yaitu berkaitan dengan ketaatan kita, pengertian kita, penerimaan kita kepada pemerintah kita. Ketika pemerintah sebelumnya telah membimbing kita untuk menjalankan protokol, menjalankan prokes dengan disiplin, tentunya bukan apa-apa dan tidak ada maksud apa-apa kecuali untuk kebaikan dan untuk diri kita. Karena ketika kita semua patuh dengan prokes, tentunya dengan izin Allah, apa yang dikhawatirkan bisa jadi saudara-saudara kita kaum muslimin dan manusia adanya sifat abai, sifat cuek, bahkan mungkin enggan, juga ada yang bosan, sehingga protokol pun mulai diabaikan, protokol pun mulai, prokes maksud kami, mulai ditinggalkan, yang menyebabkan ketika kita tidak mendengarkan dan tidak mau menjalankan apa yang diperintahkan, maka tentunya kita akan mendapatkan akibat darinya. Sehingga subhanallah, berlangsung lama, datanglah gelombang kedua ini, yang pada intinya semuanya kembali penerapan protokol kesehatan. Hanya bisa berkata qadarullah, qadarullah ma syaa fa'al. karena apa yang datang ini tentunya tidak luput juga daripada kelalaian kita, kealpaan kita. Karenanya, mudah-mudahan ini bisa menjadi pelajaran yang besar bagi kita secara khusus yang mengaku beriman, bagi kita secara khusus yang mengaku berjalan di atas manhaj as-salaf, dan tentunya bagi keumuman saudara-saudara kita, manusia, keumuman manusia, keumuman saudara-saudara kita kaum muslimin, karena ketika kondisi keadaan seperti hari ini, segalanya dibatasi dan terbatasi, tentunya kan membuat mereka atau bahkan kita semua juga merasakan dampaknya dan kerepotannya. Ditambah lagi banyaknya korban, korban yang sampai kepada korban jiwa, maka mudah-mudahan ini menjadi pelajaran yang besar bagi kita. Tidaklah seorang beriman dengan apa yang dia dapatkan dari pelajaran kecuali dia jadikan ibrah agar dia tidak terjatuh di dalam kubangan yang sama. Saudaraku sekalian yang kami cintai dan kami muliakan, karena itu juga kami katakan agar kita semua mendengarkan, kita semua mentaati pemerintah kita dengan apa yang dibimbing dan diarahkan oleh mereka dari pelaksanaan protokol kesehatan dengan disiplin, dan dari apa-apa saja yang dibimbing oleh mereka, dari menjalankan vaksin atau menyambut dan melakukan vaksin, kemudian bimbingan-bimbingan yang dibimbing oleh mereka. Ini semua tentunya untuk kita semua. Mudah-mudahan kita diberikan taufik oleh Allah untuk selalu menjadi hamba yang mendengarkan dan taat kepada Allah, mendengarkan dan taat terhadap bimbingan agamanya, mendengarkan dan taat kepada pemerintahnya. Karena itulah manhaj kita, akidah kita, akidah ahli sunnah wal jamaah. Saudaraku sekalian yang kami cintai dan kami muliakan, selanjutnya di hari ini sesuai dengan jadwal tertera, yaitu kajian kitab Al-Hujjah ala Tarikil Mahajjah yang ditulis oleh Al-Imam Abul Fathi Nasr Ibnu Ibrahim Al-Maqdisi, yang beliau wafat tahun 490 Hijriah. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita semuanya dari hamba-hambanya yang dapat mengambil pelajaran dari kitab yang baik ini. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Kita langsung masuk ke dalam hadis riwayat 250. Qala rahimahullahu ta'ala an Abi Suhail qal kuntu asir مع عمر ابن عبد العزيز فقال لما ترى في هؤلاء القدرية فقل أرى أن تستيب أن تستتيبهم فإن تابوا وإلا أردتهم على السيف. قال عمر ذلك رعي. قال القعنبي قال مالك ذلك رأي. Dari Abu Suhail radhiyallahu rahimahullahu taala, beliau berkata, kuntu asiru ma'a Umar ibn Abdul Aziz rahimahullahu taala. Dulu aku berjalan bersama Umar ibn Abdul Aziz. Tentunya Umar ibn Abdul Aziz di sini seorang yang ma'ruf, alim, juga seorang pemimpin, seorang saleh, dan beliau berada di zaman tabi'in Umar ibn Abdul Aziz. Abu Suhail berjalan bersama Umar. Faqala li, maka dia pun berkata, yakni Umar ibn Abdul Aziz berkata kepadaku, ma tara fi haula'il qadariyah, bagaimana pandanganmu ya fulan, ya Aba Suhail, dengan mereka qadariyah ini? Dan tentunya qadariyah adalah kelompok bid'ah dari kelompok-kelompok yang awal muncul di dalam Islam. Kelompok sempalan, kelompok bid'ah yang muncul di awal-awal atau muncul di awal Islam. Hanya saja kelompok Qadariyah terjadi padanya beberapa masa tahapan kebid'ahan, dan Qadariyah yang pertama mereka berpandangan al-amru unuf, yaitu sesuatu tidak diketahui oleh Allah kecuali setelah terjadinya. Suatu tidak diketahui oleh Allah kecuali setelah terjadinya. Dan ini tentunya pemikiran yang sesat, bahkan kufur kepada Allah subhanahu wa ta'ala, karena mengingkari ilmu Allah subhanahu wa ta'ala. Di sana ada tahapan yang lain tentang Qadariyah, fase-fase yang lain. Demikianlah Qadariyah, kelompok sesat, menyesatkan, sempalan. Tetapi dia yang pertama-tama muncul dalam Islam. Wallahul musta'an. Ketika ditanya tentang Qadariyah ini, dan tentunya pertanyaan bagaimana tentang Qadariyah, lantas kemudian kita dengarkan jawaban yang muncul, tentunya ini bukan hal yang aneh, bukan hal yang dipertanyakan jawaban yang ada, karena para sahabat telah bersikap dengan sikap yang tegas tentang mereka. Seperti apa yang kita ketahui dari Abdullah ibn Umar dan yang lainnya. Tentunya apa yang kita dengarkan di sini cerminan dan gambaran sikap Ahlu Sunnah, sikap seorang yang berjalan di atas akidah dan prinsip yang benar. Maka ketika Umar berkata kepada, bertanya kepada Abu Suhail, "Mataro fiha ula'il qadariyah?" Maka Abu Suhail berkata, "Fakultu aro an tastati bahum fa intabu wa illa arradum ala sayf." Aku melihat, karena diminta pandangan, mereka itu diminta untuk bertobat. Pemikiran mereka Qadariyah, keyakinan Qadariyah, apa yang mereka jalani, apa yang mereka berada di atasnya, suatu yang tidak sesuai dengan Islam. Sesuai yang tidak sesuai dengan dinul qawim. Maka mereka disuruh untuk bertobat. Bertobat dengan kesesatan dan penyimpangan mereka. Fa in tabu, tetapi apabila mereka enggan untuk bertobat, jadi mereka diminta untuk bertobat, fa in tabu, apabila mereka enggan untuk bertobat, wa illa arrotuhum ala sayf, kalau mereka enggan untuk tobat, maka mereka bisa diancam dengan hukuman mati. Bisa diancam dengan hukuman mati. Qala Umar, berkata Umar ibn Abdul Aziz, "Dhalika ra'yi." Itu juga yang saya pandang. Qala al-Qa'nabi, berkata Qa'nabi, dari perawi hadis atau riwayat di sini, qala Malik, berkata al-Imam Malik, "Dhalika ra'yi." Imam Malik pun berpandangan yang sama, itu merupakan yang dipandang oleh Imam Malik. Wallahu a'lam bisawab. Tentunya seperti apa yang tadi kita katakan, pandangan di sini bukan pandangan yang semata-mata tiba muncul dari bentuk pendapat biasa. Tetapi telah kita dahulukan tadi bahwa para sahabat bahkan keras dan tegas terhadap Qadariyah. Sehingga keadaan di sini pun menuntut mereka para ulama seperti Umar ibnu Abdul Aziz dan yang bersamanya dari a'immah tabi'in bersamanya dari kalangan salafus saleh, tentunya memiliki sikap seperti yang diajarkan dan dibimbing oleh pendahulunya, yaitu salafus saleh. Ketika diperadapkan kepada mereka untuk bertobat, demikianlah sepantasnya. Karena sebelum ditegakkannya hukum, mereka yang tentunya terdakwa atau mereka tentunya yang terkena dengan bid'ah ini diminta untuk menyadari kebid'ahannya, diminta untuk menyadari perbuatannya. Apabila mereka bertobat, apabila mereka menyadari, tentunya nanti dia mendapatkan ahkamut tobat. Tetapi apabila tidak mau, enggan, tentunya dalam hal ini pemerintah memiliki hak untuk memberikan peringatan dengan memberikan sanksi. Memberikan peringatan dan sanksi. Dan apa yang ditegakkan oleh pemerintah kepada ahlul bid'ah, kepada ahlul bid'ah wal ahwa, adalah suatu yang melenyapkan sekian masalah pada kaum muslimin dengan kebid'ahan yang ada. Ada kalanya dengan hukuman sanksi kepada ahlul bid'ah dengan hukuman mati. Ada kalanya dengan hukuman cambuk. Tentunya nantinya kembali kepada melihat sisi mudarat, sejauh mana kemudaratannya, sejauh mana kerusakannya. Itu kembalinya kepada pemerintah. Mereka berhak agar memberikan pelajaran bagi manusia agar tidak bermacam-macam, agar tidak bermain-main dengan agama Allah, dengan kebid'ahan dan penyesatan. Bahkan ketika tidak diberikan ikob yang seperti itu, membahayakan terhadap agama, terhadap kaum muslimin, dan tentunya akan memberikan kesalahpahaman kepada manusia. Karenanya pemerintah memiliki hak yang besar di dalam meluruskan, bila di dalam membenahi agama Allah yang itu tidak didapatkan dari selain mereka. Wallahu a'lam bisawab. Tentunya berhubungan dengan bab ini, yaitu bagi pelaku bid'ah dituntut dengan sanksi, dituntut dengan ukubah, karena kalau tidak diberikan sanksi ataupun iqab, bebas orang akan melakukan perbuatan pengerusakan, penyesatan terhadap agama Allah subhanahu wa ta'ala. sehingga ketika diberikan sanksi iqab, maka ini akan menjadikan pelajaran, sekali lagi akan menjadikan pelajaran bagi manusia. Wallahu a'lam bishawab. Dan juga dengan adanya bentuk sanksi tersebut, agar kita tidak bermudah-mudahan menganggap perkara-perkara yang kita masukkan, kita datangkan ke dalam agama, itu adalah perkara yang biasa-biasa saja. Tidak demikian. Tetapi perkara yang kita siap berhadapan dengan pemerintah, berhadapan dengan sanksi yang bisa saja menimpa kita, mengenai kita dengan akibat perbuatan kita. Alhamdulillah, salafus saleh mereka memberikan bimbingan kepada kita, baik itu dengan keterangan, baik itu dengan amalia, praktek, sehingga kita pun tidak meraba-raba dan tidak mencari, kita cuma melihat contoh yang ada. Walhamdulillah. Qala rahimahullahu ta'ala. Wa qala Abu Ghalib rahimahullah. Kata Abu Ghalib rahimahullah. Kuntu amshi ma'a Abi Umamah radhiyallahu ta'ala anhu. Wa huwa 'ala himarin lahu. Hatta idza intaha ila daraji masjid Damsikin, fa idza ru'us mansubah qila hadhihi ru'us khawarij ja'u bihim min al-Iraq. Fa qala Abu Umama qilabun nar. Kilabun nar, kilabun nar, syarru qatla tahta dhillis sama, tuba liman qatalahum au qataluhu, yakuluha thalathan thumma baka. Berkata Abu Ghalib rahimahullahu ta'ala, sebagaimana tentunya dibawa sanad sini oleh Al-Imam Al-Maqdisi dalam kitab ini. Kata Abu Ghalib, aku berjalan bersama Abu Umama dalam keadaan Abu Umama berada di atas hewan tunggangan keledainya, sampai berhenti di tangga Masjid Damsyik. Maka tiba-tiba di sana didapatkan kepala-kepala yang dipancangkan. Dikatakan kepala-kepala ini adalah kepala-kepalanya Khawarij. Didatangkan dari Irak ke Damsyik. Maka berkata Abu Umama, karena mereka adalah Khawarij, kilabun nar, kilabun nar, kilabun nar. Ini adalah anjing, anjing neraka. Ini adalah anjing-anjing neraka. Ini adalah anjing-anjing neraka. syarru qatla tahta dhillis sama. Mereka adalah makhluk yang terbunuh dengan jelek di bawah naungan langit ini. Tuba liman qatalahum au qataluhu. Beruntunglah orang yang membunuh mereka, memerangi mereka, dan beruntunglah siapa yang terbunuh oleh mereka. Beliau katakan hal ini 3 kali. Kemudian beliau pun didapati menangis. Faqultu ma yubqika ya Aba Umama? Qala rahmatan lahum. Maka ditanya, yaitu tentunya Abu Ghalib, apa yang membuatmu menangis wahai Abu Umama? Karena didapati Abu Umama menangis. Faqala, maka Abu Umama pun mengatakan, rahmatan lahum. Saya menangis karena sebagai bentuk sifat rahmah untuk mereka. Innahum anu min ahlil Islam thumma kharaju minhu. Di mana mereka dulunya adalah orang-orang yang berjalan di atas Islam ini. Mereka adalah orang-orang Islam. Tetapi kemudian dengan bid'ah khawarij ini mereka pun keluar dari Islam. Mereka pun keluar, menyimpang, keluar dari Islam. Thumma qara'a huwalladhi anzala 'alaikal kitaba minhu ayatun muhkamatun hunna ummul kitab al-ayah. Kemudian beliau membaca, huwalladhi anzala 'alaikal kitaba minhu ayatun muhkamatun. Dialah Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah menurunkan kepadamu kitabnya, yang di dalamnya ada ayat-ayat yang muhkamat. Dan ayat-ayat itu adalah ummul kitab. Hunna ummul kitab. Dalam surat Ali Imran ayat yang ke-7. Tsumma qara'a wa la takunu kalladzina tafarraqu wa ikhtalafu min ba'di ma ja'ahumul bayyinat. Dan kemudian beliau membaca pula ayat, dan janganlah kalian wahai manusia, wahai kaum muslimin, kalladzina tafarraqu, seperti orang-orang yang berpecah belah, bertikai, wakhtalafu, berselisih, min ba'di ma ja'ahumul bayyinat, setelah datang kepada mereka bayyinah, keterangan-keterangan yang nyata dari agama Allah. Dalam surat Ali Imran pula ayat yang ke-105. Dibaca 2 ayat ini oleh Abu Umama. Faqultu ya Aba Umama, maka aku katakan wahai Abu Umama, wahai Aba Umama, hum ha'ula, apakah mereka ini dimaksudkan dengan apa yang engkau katakan? Qala na'am, iya, mereka inilah. Qultu asyai'un taquluhu bi ra'ika am syai'un sami'tahu min Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Aku katakan pula, apakah ini pendapatmu, sesuatu yang engkau katakan sekedar pendapatmu ya Aba Umama, ataukah sesuatu yang engkau dengarkan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Faqala, maka Abu Umama pun mengatakan, inni idzan lajari, Kalau seperti itu, berarti aku orang yang amat berani mendatangkan pendapatku. Ini idzan lajari. Kalau begitu, saya betul-betul orang yang berani mendatangkan pendapatku. Ini idzan lajari. Kalau begitu, saya betul-betul orang yang berani mendatangkan pendapatku. Luar biasa. Beliau sampai mengulanginya 3 kali. Inni idzan lajari, inni idzan lajari, inni idzan lajari. Lantas beliau mengatakan, sami'tuhu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Tapi apa yang aku katakan tadi, aku mendengarkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ghairu marratin wala marratain wala thalatha. Wala thalatha wala arba wala khams wala sit wala sab'. Bahkan aku mendengarkan dari Rasulullah ya hanya sekali, ghairu marratin wala marratain, tidak juga 2 kali, wala thalathin, juga tidak 3 kali, wala arba'in, tidak juga 4 kali, wala khamsin, tidak juga 5 kali, wala sittin, tidak juga 6 kali, tidak juga 7 kali, wala sab'in. Artinya apa yang dikatakan oleh beliau, yaitu Abu Mama radhiyallahu taala anhu, betul-betul dari Rasulullah dan didengarkan berulang kali. Wa wada'a isba'aihi fi udhunayhi. Di mana Abu Umama, bahkan karena saking banyaknya telah mendengarkan, beliau meletakkan na'am kedua jari jemarinya di telinganya. Artinya, saya ini bukan orang yang sekali dua kali, tetapi banyak sekali dengar dengan kedua telinga ini. Qal wa illa sum wa illa fasummata qala qalaha thalathan. Maka kalau tidak demikian, tentunya kedua telinga ini akan ditulikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Beliau mengatakannya sampai 3 kali. Nah, ثم ذكر حديث افتراق بني إسرائيل على 71 فرقة. Kemudian Abu Mama menyebutkan hadis berpecah belahnya Bani Israel menjadi 71 kelompok. Wahida fil jannah wa sa'iruhunna finnar. Satu yang selamat, yang lainnya di dalam neraka. Wala tazidanna hadhil umma alaihim firqah wahida fil jannah wa sa'iruhunna finnar. Dan umat ini hanya menambah satu kelompok. Hanya menambah satu kelompok. Di mana satu kelompok itu juga yang selamat dan yang lainnya wasairuhunna finnar. Jadi 72. Nah, jadi untuk Bani Israel 71 kalau dalam riwayat ini, ke untuk umat ini ditambah satu lagi jadi 72, tetapi hanya satu juga yang masuk ke dalam surga, yang lainnya masuk ke dalam neraka. Fakultu ya Aba Umama, fama ta'muruni. Maka mendengarkan keterangan Abu Umama ini, saya berkata kepada Abu Umama, apa yang kau perintahkan kepadaku bila demikian? Qala alaiki alaika bisawadil a'zam. Kata Abu Mama, alaika bisawadil a'zam. Berpeganglah kalian dengan sawad al-a'zam. Yaitu berpeganglah kalian dengan sawadul a'zam. Qultu fa inna sawadal a'zam ma tara. Qultu, aku pun berkata, fa inna sawadal a'zam ma tara. Sungguhnya sawadal a'zam, apa yang kau lihat, apa yang kau pandang. Qala as-sam'u wat-ta'ah khairum minal firqa wal ma'asiyah. Maka dijawab, ketika dikatakan kepada Abu Umama, fama ta'muruni, qala alayka bisawadil a'zam. Qultu fa inna sawadal a'zam ma tara. Maka dikatakan, sesungguhnya sawadul a'zam, apa yang engkau maksudkan? Maka berkata Abu Umama, sawadul a'zam yaitu as-sam'u wa ta'ah, kamu mendengarkan dan mengikuti. Khairum minal firqah wal ma'asiyah, lebih baik daripada berpecah dan berbuat, berpecah belah dan bermaksiat. Saudaraku sekalian yang kami cintai dan kami muliakan, tentunya dari kisah yang azim ini kita mendapatkan pelajaran yang besar. Pelajaran yang besar yaitu bahwa perbuatan bid'ah, apa yang datang dari perbuatan bid'ah ataupun amalan bid'ah, bukan amalan yang diridhoi, bukan amalan yang dicintai, tetapi amalan yang bahkan membawa kepada penyimpangan, bahkan waliyadu billah keluar dari agama Allah, sebagaimana khawarij, sebagaimana khawarij di sini. Kemudian tidaklah kebid'ahan tersebut membawa kebaikan kecuali kerusakan. Tidaklah perbuatan bid'ah itu membawa kebaikan kecuali kerusakan. Kita ketahui bersama, awalnya kebid'ahan itu di sisi orang yang melakukannya ringan, sepele, tetapi kemudian menyeretnya kepada apa yang besar, menyeretnya kepada apa yang diingkari dan bahkan membuat dia keluar dari agama Allah waliyadzubillah. Dan apabila kebid'ahan itu dianggap, maka yang ada sunnah akan pudar, sunnah akan hilang, karena tidak akan mungkin berkumpul kebid'ahan dengan yang namanya sunnah. Demikian segala jenis bid'ah. Kalaupun di sini tentunya uqubah bagi ahlul kalam, tetapi tidak hanya kepada ahlul kalam, pada semua pelaku bid'ah yang mereka itu adalah ahlul kalam dengan bertingkat-tingkat dan tentunya dengan berjenis-jenisnya. Sehingga kalaupun dia tidak masuk ke dalam al-kalam seperti apa yang dikatakan al-kalam itu, tetapi bid'ah, maka tetap diberi peringatan, diberikan sanksi, agar agama itu sepenuhnya milik Allah dan agar agama itu tidak tercampur dengan apa yang datang dari selain Allah Subhanahu wa taala. Yang berikutnya di sini tentang Khawarij. Tentunya kita dapat mengambil pelajaran yang besar bagaimana Khawarij dari zaman ke zaman dan bagaimana kerusakan mereka dan dari mana mereka berasal. Maka tentunya kaum muslimin cukup dengan keterangan tadi mengambil pelajaran, yaitu orang-orang Khawarij bukanlah orang-orang yang baik, bahkan kematiannya diharapkan sebaik-baik kematian atau sebaik-baik jenazah-jenazah yang terbunuh. Kita lanjutkan, tadi sempat terputus, walaupun sekarang sudah masuk waktu duhur, kita lanjutkan sedikit. Insyaallah ta'ala kita akan lanjutkan pada pertemuan yang akan datang nanti. Kita kembali kepada keterangan Khawarij. Khawarij, sebagaimana yang tadi telah kita dengarkan kisahnya, bahwa Khawarij dari zaman ke zaman, kelompok ini tidak dapatkan darinya kebaikan sedikit pun. Selalu didapatkan kerusakan dari kelompok ini. Maka kita dapatkan pula di zaman kita Khawarij sama dengan Khawarij di zaman dahulu. Sama dengan Khawarij di zaman dahulu. Yaitu Khawarij di zaman dahulu, mereka berkeyakinan khuruj, keluar dari pemerintah kaum muslimin. Demikian Khawarij di zaman sekarang. Demikianlah. Dan Khawarij, tadi kita katakan, sebaik-baik orang yang terbunuh adalah apa yang dibunuh Khawarij. Dan sebaik-baik mereka yang memerangi, sebaik-baik mereka adalah orang-orang yang memerangi Khawarij. Nah, kalaupun mereka terbunuh, mereka adalah orang yang paling baik yang didapatkan dari orang yang terbunuh, karena Khawarij yang membunuhnya. Tetapi kalaupun mereka yang merunuh, mereka yang memerangi Khawarij, mereka adalah sebaik-baik manusia yang memerangi Khawarij. Saudaraku sekalian yang kami cintai dan kami muliakan, karena telah masuk waktu duhur, di sana ada beberapa hal yang perlu kita terangkan lagi. Kita cukupkan untuk sementara waktu, kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Saya mohon maaf kalau di sana ada hal-hal yang kurang berkenan atau ada hal yang kurang tersampaikan atau salah pengucapan, salah penyebutan, dan juga adanya bentuk ketergelinciran perkataan. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan Allah memaafkan kita semuanya. Walhamdulillahirrabbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.